Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqih wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pengajian dari tafsir Juz Amma. Kita insyaAllah akan mulai menafsirkan atau menyebutkan tafsiran para ulama tentang surat Al-Falaq, yaitu firman Allah, Kul a'udhu birabbil falaq. Surat Kul a'udhu birabbil falaq dan surat Kul a'udhu birabbin nas disebutkan bahwasanya sebab turun surat ini, surat Kul a'udhu birabbil falaq, tentang kisah Nabi SAW yang disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Lubayd bin Al-A'sam. Lubayd bin Al-A'sam menyihir Nabi SAW. Dan hadis ini hadis yang sahih. Disebutkan bahwasanya ada seorang Yahudi yang membantu Nabi SAW. Kemudian akhirnya dia menyisir rambut Nabi SAW. Dan dia mengambil beberapa helai rambut Nabi SAW. Lalu diberikan kepada Lubayd bin Al-A'sam al-Yahudi. Setelah diambil rambut tersebut, maka Lubayd bin Al-A'sam membuat sihir. Membuat buhul-buhul. Kemudian buhul tersebut diletakkan dalam sebuah sumur, kemudian di bawah batu di sumur tersebut, artinya sulit untuk dicari. Bagaimana mau buhulnya disimpan apa dalam sumur? Akhirnya Nabi SAW setelah itu tersihir beberapa lama, sampai dibayangkan seakan-akan dia melakukan sesuatu, ternyata dia tidak melakukan sesuatu. Bahkan dibayangkan dia mendatangi istri-istri beliau, ternyata dia tidak mendatangi istri-istri beliau. Kemudian datanglah akhirnya dua malaikat datang kepada Nabi SAW tatkala Nabi sedang tertidur. Yang satu di kepala Nabi, yang satu di kaki Nabi SAW. Kemudian mereka berbincang-bincang, ada apa dengan orang ini? Maka yang satu mengatakan matbub, dia sedang disihir. Siapa yang menyihirnya? Lubayd bin Al-A'sam. Maka kemudian dibacakan surat Kul a'udzu birabbil falaq yang merupakan ruqyah yang akhirnya melepaskan sihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh sebagian sahabat untuk mencari buhul-buhul tersebut. Maka mereka pun pergi sebagaimana diberitahukan oleh malaikat tadi bahwasanya Lubayd bin Al-A'sam menyihir Nabi dengan rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diletakkan di sumur. Akhirnya berangkatlah sebagian sahabat mengambil buhul-buhul tadi, kemudian dibuka oleh Nabi SAW sambil membaca surat ini. Kul a'udzu birabbil falaq. Sebagian orang mengingkari hadis ini yang menyatakan tidak mungkin Nabi Muhammad SAW disihir. Kita bilang Nabi SAW tidak pernah disihir kecuali sekali ini. Tentunya Allah punya hikmah tatkala menjadikan Nabi SAW tersihir. Di antaranya hikmahnya diturunkanlah surat ini. Surat pelindung, berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka menyatakan tidak mungkin hadis ini sahih. Kalau Nabi tersihir bagaimana? Nabi nanti bisa keliru dalam menyampaikan wahyu. Kita katakan bahwasanya sihir yang ditimpa atau dialami oleh Nabi bukanlah sihir yang berkaitan dengan perihal pemberian penyampaian wahyu. Nabi menyampaikan wahyu sebagaimana biasa. Akan tapi sihir yang seakan-akan Nabi sedang sakit. Sehingga disebutkan dalam hadis, seakan-akan dia mendatangi istrinya, ternyata dia tidak mendatangi istrinya. Tidak lebih daripada itu. Dan sebelumnya sudah ada Nabi yang pernah disihir. Nabi yang pernah tersihir adalah Nabi Musa alaihissalam. Allah mengatakan yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a fa awjasa fi nafsihi khifatan Musa. Allah menceritakan tatkala terjadi duel antara Nabi Musa dengan para penyihirnya Firaun yang jumlahnya banyak, kemudian mereka melemparkan tongkat-tongkat mereka melemparkan tali-tali mereka, maka berubahlah menjadi ular yang banyak, kata Allah, wa ja'u bi sihrin azim. Mereka mendatangkan sihir yang sangat hebat. Sampai akhirnya apa? Membuat Nabi Musa takut. Kenapa Nabi Musa takut? Kata Allah, yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Dikhayalkan kepada Nabi Musa tersihir. Sehingga dia melihat seakan-akan ular-ular tersebut bergerak. Padahal tidak ada ular di situ. Hanya tongkat-tongkat saja dan tali-tali. Akan tapi mata Nabi Musa melihat ular-ular tersebut bergerak. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Sampai Nabi Musa pun ketakutan. Berarti dia terpengaruh dengan sihir. Ini sihir seperti ini. Artinya mungkin saja ada Nabi yang tersihir dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Ada hikmah yang Allah inginkan. Namun bukan berarti setiap Nabi pasti tersihir. Tidak. Dan Nabi tidak disihir kecuali cuma sekali itu. Karena ada hikmah yang Allah kehendaki. Tetapi sihir tersebut tidak mempengaruhi periwayatan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi tidak mungkin keliru tatkala menyampaikan Al-Quran. Dari situ kita menyatakan bahwasanya hadis yang menjelaskan bahwasanya Nabi tersihir, hadisnya sahih. Tidak usah kita ingkari. Adapun penolakan sebagian orang dengan alasan-alasan yang tidak benar, maka tidak perlu kita dengarkan. Hadisnya sahih dan Nabi tersihir, akan tapi sihir tersebut tidak berkaitan dengan penyampaian wahyu, hanya berkaitan seakan-akan Nabi sakit, dia mendatangi istrinya, ternyata dia tidak mendatangi istrinya. Dan ada hikmahnya, yaitu turun surat Kul a'udhu birabbil falak. Kul a'udhu birabbil falak. Katakanlah, a'udhu birabbil falak. Aku berlindung kepada Rabbil falak. Kepada Tuhan yang menguasai subuh. Al-falak, ada beberapa pendapat di kalangan para ulama, ahli tafsir. Pendapat yang pertama, dan ini pendapat yang kuat, al-falak sebagaimana yang dijelaskan oleh Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, Al-Falaq artinya subuh. Sebagaimana firman Allah, Faliqul Isbah. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang buka subuh. Jadi Al-Falaq artinya subuh. Demi Tuhan yang menguasai subuh. Pendapat yang lain menyatakan Al-Falaq artinya Al-Khalq, makhluk. Pendapat yang lain mengatakan bahwasanya Al-Falaq ismun min asma'i jahannam, adalah nama dari nama-nama neraka jahannam. Ada yang mengatakan Al-Falaq wadin fi jahannam, adalah lembah yang ada di neraka jahannam. Ada yang mengatakan jubbun fi jahannam, Al-Falaq artinya sumur yang ada di neraka jahannam. Ada yang mengatakan baitun fi jahannam, Al-Falaq adalah rumah yang ada di neraka jahannam. Yang kalau rumah tersebut terbuka, maka akan mengeluarkan panas yang sangat panas, sehingga menjadikan ahlun nar, penduduk neraka jahannam, berteriak kesakitan. Disebut dengan Al-Falaq. Akan tapi Allah alam bisawab, sebagaimana tafsiran Al-Quran dengan Al-Quran lebih kuat, maka Al-Falaq artinya subuh. Kul a'udhu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Demikian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.